Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, kita melanjutkan membaca syarah Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah pada kisah Nabi Yunus bersama dengan kaumnya. Tapi kata beliau selanjutnya, setelah beliau menyebutkan tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyingkirkan azab dari kaum Nabi Yunus ketika mereka betul-betul ya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wakana qad kharaja min bainihim intidharan liwuqu'il azabi bihim. Di mana Nabi Yunus alaihi salam, beliau telah keluar meninggalkan mereka, meninggalkan kaumnya. Ya, ketika kaumnya menolak untuk beriman kepada risalah yang beliau bawa. Dan beliau dalam keadaan intidharan liwuqu'il azabi bihim, menanti turunnya azab kepada mereka, kepada kaumnya. Fakana yatalammasul akhbar. Dan beliau ketika itu berupaya untuk mencari-cari kabar, berita tentang apa yang terjadi pada kaumnya. Sebagian kitab tafsir menyebutkan tentang yakni azab yang telah Allah dekatkan kepada kaum Nabi Yunus dan mereka berdoa ya selama kurun sekitar 40 hari, 40 malam seperti meminta kepada Allah untuk dihilangkan azab tersebut. Fakullama sa'ala, setiap kali beliau bertanya ya kepada orang yang berlalu, qila lahu, maka dikatakan kepada beliau alaihi salam, innahum bi khair, bahwa sesungguhnya keadaan mereka ya baik-baik saja. Fa inda dzalik, maka ketika itu waqa'a fi nafsihi ghadabun wa ghaidun, muncul pada diri beliau kemarahan ya dan kejengkelan, anna Allah subhanahu wa ta'ala kadabahu, wa Allah subhanahu wa ta'ala yakni tidak menunaikan apa yang telah dijanjikan. Fakharaja ilal bahr wa raqiba fi safinatin, maka beliau pun keluar menuju laut dan naik di atas safina, di atas sebuah kapal atau bahtera. Falamma tawassatu fil bahr, ketika mereka orang-orang yang naik di atas kapal tersebut telah sampai di tengah lautan, waqafatis safinah, kapal itu pun berhenti macet. Faqala ashabu safinah, maka para penumpang kapal tersebut berkata, la budda an nukhaffifa anha, sebuah keharusan untuk kita yakni meringankan beban kapal ini. Ini harus ada yang diturunkan. Fanaqtari'u, maka kita lakukan undian wa man waqa'at 'alaihi al-qur'ah yulqa fil bahr. Siapa yang jatuh ya padanya ya undian tersebut, maka dia harus dilemparkan ke laut. Faqtara'u 3 marrat. Maka dilakukanlah ya pengundian 3 kali undian. Wa taqa'u al-qur'atu 'alayhi. Dan undian itu jatuh pada Nabi Yunus alaihissalam. Jadi setiap kali dari 3 kali undian dilakukan, ya qur'ah ini jatuhnya pada Nabi Yunus. Fa'alqawhu fil bahr. Maka mereka pun melemparkan Nabi Yunus ke laut. Ya, di sebagian kitab tafsir disebutkan ketika melihat ya keadaan Nabi Yunus, nampak seorang yang salih, mereka enggan ya untuk melakukan, yakni melemparkan Nabi Yunus ke laut. Sampai akhirnya Nabi Yunus pun ya melepas bajunya kemudian melemparkan dirinya ke laut. Kemudian fawata'a fi famil hud an-nun. Maka di saat itulah ya ketika beliau melemparkan dirinya ke laut, menceburkan dirinya ke laut, di saat itu beliau pun jatuh masuk ke mulut ikan nun. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan surat As-Saffat pada kisah Nabi Yunus ini menyebutkan di antara faidah pada qur'ah yang dilakukan itu bahwa yang demikian pun ini diberlakukan pada hukum syariat kita. Jadi seandainya terjadi kejadian yang semisal ini, yang mau tidak mau ya beban kapal itu harus dikurangi ya, maka dilakukan yang semisalnya. Kenapa demikian? Karena ya menempuh mudharat yang lebih kecil untuk meninggalkan mudharat yang lebih besar, ini yang dituntut dalam syariat ya. Dibandingkan semuanya harus binasa ya, maka lebih baik kalau yang binasa itu sebagian kecil. Nah, caranya bagaimana dengan qur'ah? Ya, dengan diundi ini karena ya posisi masing-masing sama dari sisi haknya. Ini yang beliau petik di antara faedah dari kejadian ini. Juga ya selain yang sudah disebutkan kenapa kejadian pada umat Nabi Yunus ini satu-satunya dari umat yang ketika azab sudah hampir sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menahan dan menyingkirkannya. Ya, kalau faidah yang disebutkan Al-Imam As-Sa'di ya beliau menyatakan wallahu alam ya hal ini bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa taubat mereka adalah taubat yang sungguh-sungguh, keimanan mereka akan terus bukan hanya ketika itu, maka Allah Subhanahu wa taala singkirkan azab dari mereka. Adapun Al-Imam Ibn Utsaimin menyebutkan faidah yang lain bahwasanya ketika Nabi Yunus meninggalkan mereka dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala belum memerintahkan Nabi Yunus untuk meninggalkan mereka, maka hujjah ini belum tersampaikan kepada mereka secara sempurna. Ya. Belum tersampaikan kepada mereka secara sempurna. Sehingga diberikan tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Yunus tersebut. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Selanjutnya kata Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi, "Wahada al-hutu 'azimun." Di mana ikan ini ikan yang sangat besar. Wa yuqalu, dikatakan, ya, saking besarnya ikan ini, innahu yaftahu fahu, bahwasanya ikan ini membuka mulutnya, fayanzilul ma'u, yani al-bahr, fi fihi ma'al makhluqatil lati fihi, maka masuklah air, yani air laut, ya, ke dalam mulut ikan tadi bersama dengan sekian makhluk yang ada pada air laut tadi. Tsumma innahu yakhrujul ma', ya, kemudian air itu keluar dari tubuh ikan tadi, air laut tadi. Wa tabqa hadhil asya'u allati dakhalat fi batnihi, dan makhluk-makhluk ini tetap tinggal, ya, di dalam perut ikan tadi. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan pula, innallaha auha ilal hut an la tahshuma lahu azman, bahasanya Allah Subhanahu wa taala auha, auha di sini maknanya amara, memerintahkan, ya, kepada ikan tadi agar tidak menghancurkan tulang-tulang Nabi Yunus. Karena sungguhnya, ya, sebagian tafsir dikatakan bahwa ini bukan rizki untukmu untuk dimakan, bukan. Tetapi engkau dijadikan sebagai penjara untuknya. Berapa lama tinggalnya Nabi Yunus di dalam perut ikan tersebut? Ya, para ulama ahli tafsir berbeda-beda dalam penyebutan ini, dan tidak ada nas yang secara tegas, ya. Sebagian mereka menyebutkan, yakni hanya dari waktu duha sampai senja. Sebagian lain menyebutkan 3 hari, 3 malam. Yang lain menyebutkan 1 Jumat, yakni 1 pekan. Sebagian yang lain menyebutkan 40 hari, 40 malam. Falamma dakhala fi batnil hut, arafa annahu mukhti'un. Tatkala beliau telah masuk di dalam perut ikan tersebut, beliau pun sadar bahwa beliau telah keliru. Wa anna Allah Subhanahu wa ta'ala yaf'alu fi khalqihi ma yasha. Dan beliau menyadari bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat pada makhluk-makhluknya apa saja yang Dia kehendaki. Falaisa li ahadin 'alaihi i'tiradun. Ya, tidak ada hak bagi seorang pun untuk menentang ketetapan Allah, termasuk apa yang Allah tetapkan pada kaumnya, ya, hingga mereka selamat. Inda dzalik, maka di saat itu nada rabbahu subhanahu wa ta'ala, beliau menyeru berdoa kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Wa kana kathir ad-du'a fi sihhatihi, dan beliau alaihi salam Nabi Yunus adalah seorang yang, ya, sebelum kejadian ini, jadi di saat sehatnya, sebelum kejadian ini beliau adalah seorang hamba yang banyak berdoa. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, ya, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya lah bukan karena dia, Nabi Yunus, orang yang banyak bertasbih, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dahulunya, tentu dia akan tinggal di dalam perut itu hingga hari dibangkitkan. Wa qabla ibtila'ihi, demikian pula sebelum datangnya ujian itu, beliau orang yang banyak beribadah. Faqalatil malaikah, maka di saat Nabi Yunus berdoa kepada Rabbnya, ya, di kegelapan perut ikan, kegelapan, ya, air laut. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa ikan tersebut setelah Nabi Yunus masuk ke dalam mulutnya, kemudian dibawa ke dasar laut. Jadi sekian kegelapan dihadapi oleh Nabi Yunus, kegelapan perut ikan sendiri, kegelapan dasar laut. Beliau, ya, di tengah doanya, para malaikat berkata, "Ya Rabbi, sautun ma'rufun min biladin ghurbah." Wahai Rabbku, suara yang ma'ruf, yang dikenal. Ya, karena Nabi Yunus sekali lagi seorang yang banyak berdoa. Para malaikat mendengar, mengenal suaranya. Tapi berada di sebuah tempat yang asing. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau membawakan riwayat hadis Abu Hurairah dari riwayat Muhammad ibn Ishaq, yang di sana Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya, menjawab ucapan para malaikat tadi. Qala, Allah menyatakan, "Dzalika 'abdi Yunus." Yang demikian itu, yakni suara tadi, adalah suara hambaku Yunus. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Yunus karena dinisbatkan sebagai hamba Allah. Kemudian dikatakan, "Asani fahabastuhu fi batnil khuti fil bahr." Dia telah maksiat kepadaku sehingga aku menahannya, memenjarakannya di perut ikan di lautan. Apa tadi maksiatnya? Beliau meninggalkan kaumnya sebelum diperintah. Qalu, kata para malaikat, "Al-abdu salih," seorang hamba yang salih, "alladhi kana yas'adu ilaihi minhu fi kulli yawmin wa lailatin 'amalun salih," seorang hamba yang salih yang senantiasa naik menuju Allah Subhanahu wa taala di setiap siang dan malamnya, amalan salih dari hamba tadi. Qala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Na'am." Ya. Yeah. "Fashafa'u lahu 'inda dzalik," maka para malaikat pun memberikan syafaat untuk Nabi Yunus ketika itu. "Fa'amara al-huta faqudifa fis sahil." Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikan itu untuk, yakni, mengeluarkan dan melemparkan Nabi Yunus fis sahil, yakni di pantai. Kemudian kata al-Imam al-Allamah Ahmad ibn Yahya al-Najmi, "Fa akhrajahu min batnil bahr wa min batnin nun." Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari perut lautan, dari perut ikan tersebut. "Wa anbata alaihi syajaratan yataghadha minha," Allah menumbuhkan untuknya, ya, sebuah pohon yang Nabi Yunus memakan dari buah pohon tersebut. "Wa akhraja lahu 'ainan yashrabu minha," dan beliau, yakni Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan mata air yang Nabi Yunus minum dari mata air tersebut. "Hatta sabat 'alaihi quwwatuhu," hingga kekuatan beliau alaihi salam kembali. "Tsumma 'ada ila qaumihi," kemudian beliau pun kembali ke kaumnya. "Fa amanu," dan kaumnya pun beriman. "Kama waddaha Allahu 'azza wa jall dzalika fi akhir surati Yunus," sebagaimana yang demikian telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di akhir dari surat Yunus. Allah berfirman, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus." Maka tidak ada suatu qaryah, yakni penduduk suatu kampung atau suatu desa atau suatu kota yang keimanannya bermanfaat bagi mereka, yakni ketika datang azab tersebut, ya, kecuali kaum Yunus saja. Itu yang Allah kecualikan, yang di saat telah azab telah turun, maka ya, keimanan mereka menjadikan Allah mengangkat azab itu. Yakni inda nuzulil azab, yakni ketika turunnya azab tersebut. La yang faul iman, ya. Kaum-kaum yang lainnya selain kaum Nabi Yunus tidak bermanfaat keimanan, pengakuan keimanan mereka. Baik, kita selesaikan. Walakin qaumu Yunus nafa'ahum imanuhum hinama ja'aru ila Allahi sigharan wa kibara wa dhukuran wa inatha ba'da istiqanihim biwuku'il adabi. Akan tetapi kaum Nabi Yunus bermanfaat keimanan mereka ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang kecilnya maupun yang besarnya, yang laki-lakinya maupun yang wanitanya, di saat mereka telah yakin bahwa azab itu akan menimpa mereka. Farahimahumullah, farahimahumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, wasarafal azab anhum, dan Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan azab itu dari mereka. Wa qad warada fil Qur'an qaulullah taala, dan telah datang dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala, wala takum qasahibil hut idnada wa huwa maqdum laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madmum fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin. Ini ya kisah Nabi Yunus alaihissalam. Di mana pada kelanjutan ayat dari surat Yunus, ya. Lamma amanu kashafna anhum adzabal khizy fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Ketika mereka beriman, maka kami Allah Subhanahu wa taala singkirkan dari mereka azab yang menghinakan tersebut fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Wa matta'nahum ila hin, dan kami berikan kesenangan kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Al-Imam Asy-Syinkiti pada tafsir beliau menyatakan, zahir dari ayat ini seakan keimanan mereka sifatnya hanya bermanfaat di dunia, ya, dari tersingkirnya azab tersebut dari mereka. Namun pada ayat di dalam surat As-Saffat dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa amanu, di sini ya mutlak tanpa qaid, famatta'nahum ila hin, menunjukkan keimanan yang ada pada mereka ini ketika tidak dikait dengan manfaat di dunia semata, bahwa keimanan mereka bermanfaat bagi mereka fid dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.